Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hafalannya sampai ayat yang ke-9. Iya. Naam, iqra'u jami'an. Ikhwah talabah. Naam, barakallahu fikum. Kita murojaah dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Kalian terjemahkan, yang bisa menjawab silakan menjawab. Naam. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulah." Beda. Bisra. Baik, ahsanta. Barakallahu fik. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تفضل من؟ نعم مفتاح. نعم أحسنت بارك الله فيك. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سبا فضل من يجيب. أي بسرعة. تدا داي. نعم زهير. نعم فضل. أبا فبإذن الله dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghinakan orang-orang yang fasik. Naam ahsan tabarakallahu fik. Berikutnya, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Sampai sini. Fadhil saling membantu. Biar cepat selesai murojaahnya. وما أفاء الله على رسوله منهم. Dibaca ayatnya, diusahakan dihafal, difahami maknanya, difahami tafsirnya, sehingga ayat-ayat yang sering kita dengar ini bisa kita ambil faedahnya. Nah, jangan sampai kita sering membaca Al-Quran namun ternyata tidak paham ya isi Al-Quran tersebut. Kita berusaha sedikit demi sedikit. Naam, barakallahu fikum. Fadhal man. Wa ma afa'a Allahu 'ala rasulihi minhum. Naam, Miftah. Hasbuk. Fama awjaftum alaihi min khaylin wala rikab. Sampai sini. Fama awjaftum alaihi min khaylin wala rikab. فليتفضل من يجيب. Terhening semua, masya Allah, tidak ada suara. Fadhil, siapa? Ridho. Nah, نعم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إلى هنا سيما. نعم. طيب. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. تفضل سيابة. نعم أبو عمر. طيب أحسنت بارك الله فيك. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. Dari ikhwah. Ayo saling membantu menyelesaikan tugas ini. Tugas menerjemahkan. Naam. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Naam. Tafadhal. Man ahlul qura? Maknanya yakni. Terjemahannya bukan tafsirnya. Min ahlil qura. Nasid Abdurrazzaq, apa yang dimaksud Ahlul Qura? Naam, ahsanta. Barakallahu fikuma. Falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Naam. Faddal man? Ayah, belum terlihat. Naam. نعم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم. حضر. طيب أحسنت بارك الله فيكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم أبا طفيل بارك الله فيكم. Em ahsanta barakallahu fik. Wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Belum terlihat yang mengangkat tangan. Betul. Siapa? Naam. Faiz dulu. Fadhil Faiz. Baik, ahsanta. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Sampai sini dulu. Ya, dipotong biar tidak terlalu panjang. للفقراء. Siapa yang mau menerjemahkan ayat ini? Potongan kalimat ini. Naam, faddal. أخرجوا من ديارهم وأموالهم. طيب خير إن شاء الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. طيب أحسنت. أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. نعم أبي ياسر. نعم أحسنت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. Sampai sini. تفضل سيابا. sering didengar, namun terkadang kita lupa maknanya. Sekarang kita ingatkan di sini dengan murojaah. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Naam, Abdul Razak. Naam. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Sampai sini. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Siapa? Naam. Baik, Hasan. Ini yang jawab kok orangnya itu-itu aja ya. Naam. Yang lain ke mana? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Naam, Abi Yazir. Menjadikan yajiduna. Aywa. Hajatan, mana hajatan? Kebutuhan. Dari apa yang mereka diberikan? Dari apa yang diberikan kepada mereka? Hajatan, mana hajatan? Sudah kita terjemahkan hajat di sini apa maknanya? Naam, al-hiqd wal-hasad. Baik. Jadi hajat di sini bukan kebutuhan, tapi al-hiqd wal-hasad. Naam. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Apa maknanya? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. 15 menit murojaah, masya Allah, semoga banyak manfaatnya. Ya, sering mendengar ayat, hafal, faham, masya Allah. Fabiha wa ni'mah. Fadhal man? Sama Abu Umar, fadhal. Ala anfusihim berarti ya. Naam. Walau kana. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Naam. Kemudian wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, Zuhair. Nah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tabarakallahu fikum. Jadi ayat ini adalah, ya, ini surat ini terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita petik, ya, terkait dengan muamalah para sahabat al-ansar, al-muhajirin dan al-ansar, di mana mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan pada naam jiwa sahabat ansar, mereka adalah orang-orang yang begitu ringan tangan. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak egois terhadap kepentingan pribadinya. Nah, bahkan mereka dalam kisah yang ma'rufah begitu, naam, yakni besar, naam, perhatian dan bantuan pertolongan mereka kepada sahabat al-muhajirin, ya, di mana mereka terpanggil, ya, oleh panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, untuk menyelamatkan agama mereka. Dan mereka adalah kaum muslimin, ya, yang saling ta'awun dalam kebaikan, al-birr wa taqwa. Dan ini adalah suasana yang begitu nikmat. Naam, kita masuk kepada tafsir yang sedang kita pelajari. Dan kita akan memberikan khulasah terkait dengan masalah al-fai di sini. Wallahu alam. Masalah al-fai terdapat khilaf, ya, di tengah-tengah para ulama. Namun kita hendak mencoba meringkas dari khulasah mereka itu. Karena kalau antum perhatikan dari beberapa ayat ini, yakni ayat berupa yakni ayat masalah ghanimah dalam surat Al-Anfal, kemudian masalah al-fai dalam ayat yang keberapa itu? Masalah fai disebutkan situ. Ayat yang ke-6. Iya. Perhatikan. 6. Terkait dengan fai ayat yang ke-6, kemudian 6 terkait dengan fai ayat yang ke-7. Ya. Kalau kita tidak membaca dengan seksama, maka terkadang kita bingung. Ini bagaimana maksudnya? Ada ghanimah, ada fai. Di sini juga fai kok seolah-olah berbeda-beda pembagiannya. Nah, intinya ada khilaf. Kita mencoba meringkas bahwa pada ayat yang ke-6 dalam surat Al-Hasyr ini, nah, dengan kalimat wa ma afa'allahu 'ala rasulihi minhum. Perhatikan. Wa ma afa'allahu 'ala rasulihi minhum, dan harta fai yang diberikan kepada rasulnya minhum. Siapa yang dimaksud dengan ya ad-dhamir hum di sini? Hah? Siapa yang dimaksud? Mereka adalah Bani An-Nadhir. Mereka adalah Bani An-Nadhir. Nah, maka terkait dengan al-fai yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari Bani Nadhir, orang-orang Yahudi yang sudah kita dengarkan sedikit kisahnya. Maka naam, harta fai tersebut adalah khususnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Difahami insyaallah? Khusus harta fai ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Ini maksudnya bagaimana? Kaum muslimin mereka tidak mendapatkan bagian dari harta al-fai tersebut. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil harta fai tersebut, diambil untuk kebutuhan keluarganya, kemudian sisanya disalurkan untuk naam, kebutuhan kaum muslimin, persiapan perang dan seterusnya. Ini harta fai dari Bani An-Nadhir. Difahami insyaallah ya? Kemudian untuk ayat yang ke-7, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Ya. Dan harta al-fai yang diberikan atas rasulnya dari ahlul qura. Sekarang ahlul qura di sini siapa maksudnya? Siapa? Yani selain harta fai selain dari Bani An-Nadhir yang datang setelahnya. Naam. Disebutkan dalam tafsir yang lain seperti Quraidah, Khaybar dan seterusnya. Ya. Maka harta pembagiannya berbeda. Harta pembagiannya berbeda. Jadi harta yang didapatkan berupa harta fi itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, dibagi menjadi 5 bagian. Nah, untuk siapa itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, "Falillahi walir rasuli." Nah. Perhatikan. Falillahi untuk Allah dan Rasulnya. Ya, mufassirin mengatakan bahwa dua kalimat ini, dua kata ini, falillahi untuk Allah dan Rasulnya. Nam, ini adalah syai'un wahid, satu bagian. Nam, satu bagian. Ini 1/5 yang pertama. Nam, satu bagian. Jadi bukan Kalau antum perhatikan, falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wal ibn sabil, seolah-olah ada 6. Nah, tidak. Ini falillahi walil rasul ini dijadikan menjadi 1. Nah, kemudian 1/5 berikutnya adalah lidil qurba, untuk kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti akan disebutkan siapa yang dimaksud dengan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak menerima harta sedekah. Yaitu dari siapa? Dari Bani Al-Muttalib dan dari Bani Hashim. Nah, akan datang penjelasannya dalam tafsir. Nah, kemudian wal yatama, untuk orang-orang yatim. Siapa anak yatim ini? Orang yang tidak, orang yang sudah tidak ada siapanya? Ibu apa ayahnya? Ayahnya, dan dia belum baligh. Naam, ahsan. Kemudian berikutnya wal masakin, orang-orang miskin, wa binis sabil, dan orang yang sedang safar kehabisan bekal. Maka harta ini dibagikan kepada mereka. Naam. Kenapa? Naam, dikhususkan bagi orang-orang ini. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilahnya, kay la yakuna dulatan, agar harta itu tidak berputar di tengah-tengah orang kaya saja. Karena kalau misalkan dalam harta ini dapat juga dari ini orang-orang kaya, dapat jatah juga, ya dapat lagi mereka. Enak, ya. Dapat terus. Sekarang untuk harta bagi mereka, ya, dibagi 1/5, 1/5, 1/5 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Adapun harta al-ghanimah, harta al-ghanimah, maka ini dibagi menjadi 25 bagian. Nah, jadi ada 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Nah, 1/5 yang pertama ini dibagi menjadi 5. Paham tuh? 1/5 yang pertama ini dibagi menjadi 5. Pembagiannya kemana ini? Kepada falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Adapun ya 4/5 sisanya ini adalah untuk siapa? Orang-orang yang berperang, dibagikan rata. Nah, ini pembagian masalah al-ghanimah yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Difahami insyaallah ya? Jadi ada harta fa'i terkait dengan Bani Nadir, ada harta fa'i terkait dengan Ahlul Qura, dan ada harta pembagian terkait dengan harta al-ghanimah. Pembagiannya kurang lebih demikian. Naam. Barakallahu fikum. Ini masalah 6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Naam. Al-mu'adzin fal-yu'adzin.